inti rangkaian kegiatan sarasehan dan pengajian oleh Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dari Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilakan, semoga kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asal amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masayih, para alim, para kiai, para habaib, al-akhos, jajaran suriah dan tanfidiyah PCNU Kabupaten Semarang, berikut banom-banomnya. Barangkali hadir sahabat Ansor Banser yang mengawal kita, ada ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat. Apa bedanya muslimat dengan fatayat? Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat baunya balsem. Panitia penyelenggara malam hari ini, yang menurut informasi disponsori oleh rokok Sukun. Para pejabat yang hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah pengajian dan sarasehan kebangsaan yang berbahagia, konco-konco Banser lungguh mawon mboten napa-napa, insyaallah aman. Undang-undangnya Banser niku namung siji, wani mati jangan sampai lapar, itu saja. Makanya panitia pengajian harus memperhatikan Banser. Saya itu cinta dengan Banser gara-gara Habib Lutfi pernah mengatakan, kalau saya besok masuk surga, dikasih tiket surga oleh Allah, anak-anak Banser belum ada di dalamnya, maka saya akan keluar dari surga dan tiket surga saya akan saya berikan kepada anak-anak Banser. Makanya saya yakin Banser masuk surga. Ada Banser enggak masuk surga itu ada sebabnya. Pas kiai ini ngaji, Banser ini mburi panggung, nguyuh ora cewok. Bapak Ibu rahimakumullah, seminggu terakhir ini saya banyak dibuli gara-gara dalam sebuah YouTube di channelnya Deddy Corbuzier, saya ditanya oleh Deddy Corbuzier, apa pandangan Gus Miftah terhadap pihak-pihak yang pengen menegakkan sistem khilafah di Indonesia? Apa pendapat Gus Miftah terhadap cangkeme sapa kae? Apa pendapat Gus Miftah terhadap pihak-pihak yang memaksakan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia? Maka saat itu saya mengatakan, memang benar Indonesia bukan negara yang bersyariat Islam, tetapi Indonesia sudah sangat Islami. Sudah sangat Islami. Kemudian saya ditanya apa pendapat Gus Miftah dengan khilafah. Saya sampaikan Pancasila itu ideologi yang sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Pancasila tidak bisa diotak-atik dan NKRI harga. Maka saya bilang, coba kalau kita lihat yang membuat mereka marah itu begini, Kiai. Gara-gara saya mengatakan khilafah itu sistem yang gagal. Bagaimana tidak gagal? Khalifah sekelas Utsman dan Ali saja itu mati terbunuh. Padahal waktu itu kondisi umat Islam sangat kondusif. Khalifahnya bisa terbunuh. Coba Anda bayangkan, kalau sistem khilafah itu sekarang digunakan di Indonesia, jangankan sistem khilafah, dengan sistem demokrasi, pemilihan presiden melalui calon presiden saja ada orang jihad ke Jakarta. Katanya jihad membela calon presiden. 27 Juni tetangga saya 10 orang berangkat ke Jakarta, saya tanya, ngapain kamu ke Jakarta? Mau jihad, Kiai? Membela apa? Prabowo. Saya tidak urusan dengan namanya. Tapi ini aneh, jihad kok membela manusia, membela capres. Maka saya guyoni, bro, kalau kamu jihad membela Allah, mati kamu masuk surga. Tapi kalau kamu jihad membela Prabowo, mati masuk Gerindra. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, gara-gara YouTube-an saya ini dengan Deddy Corbuzier, saya dibully. Puncaknya kemarin, ketika saya diundang pengajian di Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan. Saya bilang, Balai Kota harus bebas dari HTI. Balai Kota harus bebas dari isu-isu khilafah. Maka saya datang, dibully lagi, Pak. Katanya apa? Yang setuju dengan saya dianggap ini benar-benar memerang melawan HTI. Yang tidak setuju dengan saya sebaliknya. Malah katanya ada isu Gus Miftah mau jadi wakil gubernur di DKI Jakarta. Saya bilang saya gak butuh dari pejabat. Saya ditawari jadi Bupati Sleman, saya tolak. Kenapa? Lebih enak jadi kiai, iso ngonek-ngonek ke bupati, tak kandang. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ada pejabat di sini? Banyak. Pulang. Ada DPR di sini? Pokoknya DPR gelem mangkat ngaji, insyaallah selamat. Amin. Tapi kan kadang-kadang kita lihat calon DPR itu baik sama kita ketika mau pencalekan tok. Biasanya. Itu yang saya sampaikan di Jogja. Kalau di Semarang insyaallah. Sama. Jangan bilang sama, insyaallah lebih parah. Saya kan kasihan sama kiai-kiai kita itu. Kalau mau pencalekan laris, disowani sama caleg. Begitu calegnya jadi, hilang seperti uka-uka. Maka saya bilang, lama-lama kiai itu dianggap seperti dong salam, seperti daun salam dan laos. Apa itu? Kalau masak sayur, dicari pertama kali. Sayurnya mateng, dibuang pertama kali. Sungguh terwelu. Maka saya pesan ya Bapak Bupati, Bapak DPR, begitu Anda dilantik, satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Begitu Anda dilantik, semuanya diawasi sama KPK dan BPK. Hati-hati, saya selalu ingatkan, hewan yang makan tanaman di kebun itu namanya bajing. Tapi hewan yang makan uangnya rakyat di gedung DPR namanya bajingan. Semoga-moga DPR Semarang selamat kabeh. Tapi yang membuat malu secara nasional juga calon dari Semarang. Amplop 20.080 kardus itu dapilnya Semarang. Tangkap sama KPK. Maka saya bilang pengajian di Hongkong sama teman-teman TKI, saya malu. Suara rakyat 5 tahun hanya dihargai 20.000. Padahal mohon maaf sama Pak Kiai, saya itu pengajian di lokalisasi Sarkem. WTS paling murah itu 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000. Lonte 1 jam 200.000. Berarti suara rakyat kalah dengan suara Sarkem. Makanya kalau ada pilihan apapun, ingatlah ar-rosi wal murtasi finnar. sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Ayo ibu-ibu Ungaran saya tanya, Anda pilih mana, nyogok apa disogok? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini tugas berat DPR, tugas berat pemerintah. Saya katakan begini, saya diundang sama Bareskrim Mabes Polri, saya bilang, kalau isunya itu hanya sekedar bela capres, Pak, itu 27 Juni begitu diketok sama MK selesai. Tapi kalau punya tujuan lain, terutama soal isme yang dibawa oleh HTI ini, mohon maaf, ini belum akan selesai. Makanya coba Anda lihat, Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah rekonsiliasi dengan Bu Megawati, tetapi pendukungnya nggak mau terima. Mereka nggak mau ada rekonsiliasi. Mereka tidak mau ada orang akur, ada orang rukun. Bahkan dikatakan pengkhianat. Bahkan Pak Prabowo dikatakan pelacur politik. Ada lagi orang yang mengatakan saya Gus Telek. Dia membuat video, Pak Prabowo nggak boleh ketemu dengan Jokowi. Nggak boleh rujuk, nggak boleh rekonsiliasi. Saya jawab, cangkemmu normo. Ini orang aneh. Apakah kalian tidak ingat saya bilang, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sampai kopinya datang. Wongi langsung minggat rata wakil. Ini monggo Gus. Iya sayang. Kopi. Ya Allah, encere. Akankah kita tidak ingat, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, kata Rasulullah. Dan syaratnya apa? Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan sekali-kali kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga kamu punya rasa mahabbah, cinta dan kasih sayang. Saya, Pak, live di beberapa tempat, saya bilang, bulan puasa saya sudah teriak-teriak, yuk kapan Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo. Begitu ketemu, banyak orang gak suka, kan aneh. Coba Anda lihat pemandangan yang luar biasa. Pak Jokowi ketemu Prabowo, cipika-cipiki, muah, muah, tanpa cipoan, lanang sih. Ngopi bareng, duduk bareng di gerbong kereta. Piye kabare Jok, apik po. Selamat Pak Jokowi, Anda jadi presiden lagi, saya support penuh. Silahkan Anda bekerja. Pak Jokowi jawab, terima kasih po. Kamu gak usah susah, kamu gak kalah kok, cuman juara dua. Kan keren. Ini pemandangan yang menyejukkan. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Begitu adanya silaturahmi, nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Apa janji Allah? Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya. Amin Allahumma. Amin. Ini sudah akur. Kok ada orang gak seneng? Kan aneh. Ada orang rukun, kok dibully? Pertanyaannya, berarti selama mereka bermusuhan, selama mereka berbeda pandangan politik, ada pihak-pihak yang diuntungkan. Maka saya bilang Bapak Ibu, Wali Songo itu terkenal hebatnya, Wali Songo itu terkenal saktinya, Wali Songo itu terkenal alimnya. Tapi kalau punya hajat, mereka bersatu jadi satu. Contohnya apa? Membangun Masjid Demak. Kalau seandainya Masjid Demak itu dibangun sama Kanjeng Sunan Kalijogo, tok pasti jadi. Tapi ternyata punya hajat yang besar, mereka bersama, mereka bersatu, akhirnya mewujudkan pembangunan Masjid Demak. Lah lucunya orang sekarang, saktinya gak seperti Wali Songo, hebatnya gak seperti Wali Songo, alimnya tidak seperti Wali Songo, kok karepe opo-opo dewe-dewe. Ini orang kekendelen. Maka saya bilang kemarin matur sama Pak Kiai Ma'ruf, Pak Kiai, Abah, saya itu senang. Orang NU itu kalau punya musuh itu kompak. Tapi kalau gak ada musuh, biasanya musuhan dewe-dewe. Sing salah sapa? Guru TK. Gara-gara setiap ada masuk TK, anak-anak masuk TK diajari lagu judulnya apa? Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warna NO. Maka orang NO itu kadang-kadang disuruh akor susah. Soalnya apa? Balonnya meledos. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini tugas besar bangsa Indonesia ke depan. Kalau wecah desa ana drone ndangan. Yo ngalah. Desa, desa. Ana drone ngene iki. Kurang gaul lho. Sarkep ra ono. Sallu ala Nabi Muhammad. Tugas kita apa? Kalau ini memang mereka memperjuangkan isme, coba Pak dilihat, nyuwun sewu. Banyak BUMN di Jakarta, badan usaha milik negara. Ketika mereka membuat kajian, justru yang diundang itu orang Wahabi Salafi. Mereka para pengusung khilafah. Makan uangnya negara untuk menjelek-jelekkan negara. Di Boyolali itu ada pegawai negeri sipil melarang anak didiknya untuk hormat merah putih. Katanya apa? Tauhid. Makan uang negara gak mau hormat dengan negara. Kan bajingan. Ini aneh. Maka kalau isunya soal isme, seharusnya pemerintah harus lebih tegas. Coba kita lihat di Turki, pengusung khilafah, pengusung Hizbut Tahrir ditangkap sama Erdogan. Di Malaysia, tokohnya HT, Hizbut Tahrir ditangkap sama pemerintah. Maka saya bilang, negara yang paling leluasa membiarkan HTI berkeliaran itu hanya di Indonesia. Organisasinya bubar, tapi ismenya ini masih berkembang. Maka walaupun capresnya sudah selesai, hari ini saya membaca berita begini. PA212. PA ini apa tuh? PA. Presidium 212 mengatakan apa? Imam kami bukan Prabowo, tapi imam kami di Mekah. Iki yo ngono meneh, lunga-lunga dhewe mulih ngrepoti negara. Karepmu ki apa to, Bro? Bro. Tuman. Lunga-lunga dhewe kok mulih kon balekke iki lho. Senengane kok gawe repot. Kalau ini isme, ini akan panjang. Ini akan panjang. Dan perjuangan kita belum selesai. Maka disinilah kenapa kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu menjadi sasaran tembak oleh mereka. Maka nak jenengan persani, jenengan lihat, tiap hari saya dibully sama minhum sama mereka. Tapi saya katakan, kalau soal Baladul Amin dalam konsep ideologi Pancasila, dalam konsep NKRI, saya siap mati untuk mempertahankan Indonesia. Tujuannya kan ngene lho, Cak. Iki piye carane pemilu dianggap curang, dianggap gagal. Maka coba kamu lihat, ada orang yang sumpah mubahalah. Nggawa Al-Qur'an, ndase ditutupi karo Al-Qur'an bersumpah. Dia wong pekok meneh mubahalah kuwi ana syarat dan rukune. Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe ning ngisor Al-Qur'an. Sing jenenge mubahalah itu ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Menyepakati bersumpah. Saya bersumpah kamu salah. Yang satu, saya bersumpah saya tidak salah. Kalau saya bersalah saya akan dilaknat. Itu namanya sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah kok bengok-bengok dewi. Kowe iki sumpah mubahalah apa latihan debus? Saya bersumpah KPU curang, presiden curang, Bawaslu curang, lonte curang, kuwabeh mau curang-curang ke. Tujuannya apa? Pengen mengatakan demokrasi Pancasila itu gagal. Dan pada akhirnya apa? Waktunya Indonesia diganti dengan sistem khilafah. Maka coba di mana-mana Anda lihat, mereka tidak bisa menghargai founding fathers, para pendiri bangsa, pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang tidak hanya meneteskan cucuran air mata dan keringat, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk menegakkan bangsa Indonesia. Mohon maaf, kowe iki mau ngapal hadis telu lho, wani ngoneke Pancasila ra cocok karo Indonesia. Anda harus tahu, Pancasila itu produknya kiai. Salah satu yang mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara siapa? Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Anda jangan main-main dengan panggilan Syekh. Orang dulu itu dipanggil Syekh karena ahli yang kita sebut pegon pertama kali adalah Mbah Soleh Darat As-Samarawi. Raden Ajeng Kartini cerdas karena Mbah Soleh Darat. Coba kalau Anda cinta dengan Raden Ajeng Kartini, siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum Putri Indonesia. Harum namanya. Pekok kabeh toh. Dipanggil Syekh karena ahli ilmu tertentu. Syekh Nawawi Al-Bantani. Coba buyutnya Kiai Ma'ruf Amin Al-Bantani dipanggil Syekh, ahli kitab kuning. Orang sekarang gak jelas apa ahlinya dipanggil Syekh. Contohnya Syekh Puji Cangkemmu. Kok yang ngerti ya bocah. Syekh Puji itu ahli apa ya? Malah ahli kincil gitu. Ya jangan rokok. Seracet toh jangan saya. Apalagi ketika kita berbicara Mbah Hasyim Asy'ari, beliau tidak hanya sekedar Syekh, tapi apa, Hadrotus Syekh. Yang menurut literasi yang saya baca di Indonesia itu hanya ada dua. Yang satu perempuan, namanya Hadrotus Syekh Fatimah binti Maimun. Yang kedua adalah Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa beliau dipanggil Hadrotus Syekh? Kutubus Sittah dari Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi hafal. Ratusan ribu hadis hafal. Dan Mbah Hasyim Asy'ari mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ini sekarang wong baru ngaji anyaran, sudah mulai teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, harus diganti dengan sistem khilafah. Di mana-mana teriak takbir Allahu Akbar. Apa rumangsane sing iso takbir mung cangkemmu tok? Aku yo iso. Maka kalau ada orang teriak takbir Allahu Akbar, langsung kamu jawab sami Allahu liman hamidah. Ngomong kaya wong salat. Ngono kuwi sopir ku jawab Rabbana walakal hamd. Pak Kiai, kula matur nggih. Salah satu alasan Mas Deddy Corbuzier itu masuk Islam. Gara-gara apa? Bulan Ramadan kemarin saya YouTube-an di sana. Dia tanya saya soal iman. Gus, iman menurut orang Islam itu apa sih? Kaitannya kalau takbir gimana? Iman menurut orang Islam itu apa sih? Saya kenal dengan Deddy Corbuzier itu baru 8 bulan. Gara-gara video solawatan saya bersama mbak-mbak karaoke di Bali. Mbak-mbak LC, kalau di Pantura namanya PK. PK. Ya. Tamu langganan PK ini pemandu karaoke. Kalau di Bandungan namanya PL, pemilih lagu. Kalau di Pantura bagian sana namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Yang dilakukan apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Aku apa? Gaweane moro sih. Saya besok atau saya kemarin bilang sama Mas Anies Baswedan, mohon izin Pak Gubernur, saya mulai tanggal 8 Agustus akan mulai pengajian di dunia malam di Jakarta. Saya diizinkan sama satu kafe paling besar se-Indonesia. LC, PL-nya, PK-nya itu ada 1000 orang. Semuanya pakainya modelnya SMS. Silite metu sedidik. Wow. Subhanallah. Sing ngaji le ayu-ayu beda ning kene lanang-lanang. Kok iki mau bahas lonte iki apa to? Member LV. Deddy Corbuzier. Gara-gara apa Kiai? Gus, saya pengen tahu iman itu apa? Ini seminggu sebelum sebelum Idul Fitri, saya YouTube-an bareng sama dia. Akhirnya jawaban saya itu tidak muluk-muluk kok. Saya hanya menggunakan referensi kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ kan ada pertanyaan begini di dalam kitab Jawahir itu. Mahwal iman ijmalan. Iman secara global itu apa sih? Gitu. Dijawab di situ. Huwa anna taqida annallaha ta'anallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuksoni. Saya bilang sama Dedi, bro, iman itu apa? Anak takita meyakini annallah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun disifati bijami'i sifatil kamali dengan semua sifat kesempurnaan wa munazzahun dan dibersihkan min jami'i sifatin nuqsan dari semua sifat kekurangan. Akhirnya dia tanya begini, Kiai. Berarti Allah itu sempurna? Iya. Islam itu sempurna? Iya. Pertanyaan dia apa? Kalau memang Islam itu sempurna, kenapa ada organisasi yang mengatakan membela Islam? Ini pertanyaan Dedi. Anak ini kan super cerdas, Pak. Karena cerdasnya dia sampai rambut enggak berani tumbuh di kepalanya. Coba. Kemudian dia bertanya sama saya begini, Gus Miftah, gimana pendapatmu tentang organisasi itu? Saya secara pribadi mengatakan Islam itu gak butuh dibela. Kalau ada orang membela Islam, berarti seolah-olah dia lebih hebat daripada Islam. Kalau dia membela Allah, berarti seolah-olah dia lebih hebat daripada Allah. Lah kowe iki sapa? Nyalon ke presidennya raiso kok belo Islam. Cangkemmu, cangkemmu. Pertanyaan dia itu apa, Pak? Begini tanya sama saya. Gus, takbir itu sebenarnya fungsinya apa, Pak? Lah kenapa emangnya, bro? Apakah benar takbir itu fungsinya untuk menutup rumah makan? Lah kok takon ngono? Soalnya di Tasikmalaya itu ada bulan Ramadan teriak-teriak, takbir, Allahu Akbar, tutup rumah makan. Ini kenapa? Karena pemahaman yang salah. Maka saya bilang, salah satu rusak penyebab rusaknya negara itu apa? Semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Akhirnya yang terjadi apa? NKTA, nafsune kuda, tenagane ayam. Sok ya-iyaan. Pesantrene mung pesantren kilat, santrine jenenge santri petir alias gluduk. Sing jenenge gluduk iki sifate apa? Mribeni kuping, gludak, gluduk, gludak, gluduk. Ora gelem ngaji, malah ngajine mung karo radio, kaya teng Solo niku mung rungokke radio. Kan bola-bali aku kondo, lah ana suara jenenge radio kuwi ana suara tanpa wujud. Sing ana suara tanpa wujud jenenge entuk. Mila kok ngajine mung karo radio berarti gurune entuk. Bola-bali kula sendiri Kiai. Son sembore semiki. Mas yo tak udan jero ati. Ana suarane ra ana wujute anto jenenge ora ana suara kok ana wujud ora ana suara kok tanpa wujud entut tak kandhani sing jenenge entut iki sifate ndadekke fitnah sing ngentut sapa sing mambu sapa. Mila kok ngajine karo entut biasane senengane mung salah-salahan. Bid'ah, bid'ahan, kafir, kafiran. Soale entut. Lah gurune entut mondoke ning dile. Al ma'hadus salafiyah asilitiyah. Ngono wis gawayane ra umum. Setiap kebijakan NU dikritik. Orang NU terlalu berani, kafir diganti non muslim, yang ada itu surat al-kafirun, bukan surat non-muslimun. Yo ngalah, kok ki yo pekok temen. Wah, yang ini ngeritik kebijakan NU. Apakah orang NU itu tidak paham kafir itu dari bahasa kafaroh yu kafiru kufron. Kau ki tasrif corongan di. Kowe diguyu karo bocah-bocah santri NU tidak iya. Ora ana wazan kafara yu kafiru kufron. Kalau menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan itu seharusnya kafara yaf'ulu kufron fa huwa kafirun. Kalau ala wasni fa'ala yuf'ilu taf'ilan harusnya kafara yu kafiru takfiron. Kok iso-iso ne kafara yu kafiru kufron. Lah kowe ngajine mong tabah ya tubuh YouTube-an. Akhirnya goblok muka nayaku nungkonangan utekmu madayamu dumodot pisan yang terjadi kafaro yak furu kamfret-kamfretan. Karena apa? Semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Mau nyala-nyala ketok dungo perang Badar dipakai pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena kalau calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Saya kita takon. Noneno, calonmu kalah. Pertanyaanku, kue nyembah sopo nono? Nyembah sopo kue? Tapi gara-gara dungo niki kula terinspirasi, kula mangkat ngaji teng Busan Korea Selatan ono pramugari wayu. Aku dungo, ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku ya Allah. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Bojoku krungu cangkemmu banget. Ingat, kalau persoalannya masalah isme, ini akan masih panjang. Maka Kiai Ma'ruf jadi presiden, jadi wakil presiden. Coba yang gak terima banyak, sudah tua bangkan, macem-macem. Saya ingat betul itu, yang bilang seperti itu ada dua orang. Satu Mahir Tuwailibi, nomor dua Nur Sugiharja. Iki nyuwun sewu, sampai itu Kiai Ma'ruf amin cuma dibohongi. Besok mati diganti Ahok. Saya sowan sama Deddy Corbuzier, Abah, begitu makan malam saya tanya, ada isu katanya kalau Pak Kiai meninggal besok diganti Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Pak Jokowi, kan saya presiden. Rodar kaya aku. Kiai NU dilawan. Begitu saya mengislamkan Mas Deddy, kan saya langsung terbang Jakarta. Karena saya janjikan dia itu bertemu dengan tiga kiai luar biasa. Yang pertama Pak Kiai Ma'ruf, Pak Kiai Said, sama Abah Lutfi. Ini yang dua sudah ketemu. Begitu kita landing di Jakarta, ketemu Pak Said Agil. Kemudian ketemu Kiai Ma'ruf. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf, pas pampres telepon saya, Gus, sampaikan kepada Deddy Corbuzier, mau diajak sholat maghrib bareng Pak Kiai. Saya bilang sama dia, bro, diajak sholat maghrib. Masya Allah, gundule langsung kemeringat. Kan saya belum diajari, bro. Saya baru masuk Islam 4 jam. Saya bilang, sudah saya praktek, kamu lihat. Pokoknya nanti kamu makmum di belakang Pak Kiai. Apapun yang imam lakukan, kamu ngikut. Saya ajari sholat cuma 3 menit, tok, wah. Gitu, ya, bisa, bisa. Begitu mau sholat, saya ingat Gus Dur. Tahun 2005 saya sowan Gus Dur dapat cerita ini. Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina. Begitu selesai Islam, Cinanya tanya, bagaimana saya harus sholat? Kamu makmum saja. Caranya, makmum itu mengikuti imam. Apapun yang dilakukan imam, kamu ngikut. Akhirnya Cinanya sholat di belakang imam. Imamnya berdiri, Cinanya ikut berdiri. Imamnya ruko, Cinanya ruko. Imamnya sujud, Cinanya sujud. Begitu sujud ada masalah, kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal gak sih Cino. Nah Cino ini lah mikir, oh wong sholat ini pancal-pancalan. Akhirnya mancal das burine dier. Sing dipancal misuh kurang ajar. Lagi itu rokaat kedua, sing dipancal dasi karo Cino, kata Gus Dur. Mikir, jarene wong Cino ki rasunat, dirogoh sarunge. Lah Cino ini mikir, oh wong sholat ini rogoh-rogohan. Akhirnya ngerogoh sarunge imame, iya. Lah waktu itu saya batin kira sampai Deddy Corbuzier ngerogoh Kiai Ma'ruf lah ya. Mati hari aku. tapi ternyata kesehatan Kiai Ma'ruf luar biasa. Sholat selesai dalam keadaan tahiyat akhir, beliau masih bisa wiritan 30 menit dan tidak mengeluh. Dari duduk berdiri beliau masih sangat sempurna. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau isma-ismi ini yang dipertahankan, mohon maaf, saya tidak rela. Ngeri Pak. Apakah mereka kemudian tidak ingat tahun 1935 kalau nggak salah di Makassar, kiai-kiai NU itu kan sudah membuat kesepakatan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah state nation. Kenapa? Karena memahami bangsa Indonesia ini majemuk. Coba kita lihat apa bedanya Indonesia dengan negara-negara di Eropa. Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya bangsa Eropa, tapi ditegakkan oleh banyak negara. Ada Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Jerman, Portugal. Satu bangsa disengkuyung oleh banyak negara. Sementara Indonesia itu sebaliknya, banyak bangsa hanya ditopang satu negara. Ada Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Bali, dan lain sebagainya. Jangan ngomong luar Jawa wis. Sak pulau Jawa kuwi lho sukune macam-macam. Banyuwangi paling ujung timur ada suku namanya Osing. Podo-podo Jawa nih. Masuk ke Surabaya bahasanya agak kasar. Diancuk. Surabaya contoh-contoh. Kalau contoh enggak apa-apa. Kok Gus Miftah ngomongi dancuk fasih karena saya tahu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Bahasa Jawa ala Surabaya. Begitu ke barat dikit, ada Solo, Yogyakarta, bahasanya halus seperti saya. Kayak ngene cangkeme halus sing kasar kayak ngopo iki. Begitu ke barat lagi, muncul Banyumasan, Purwokerto, Cilacap, Tegal, bahasanya blekutuk blekutuk blekutuk blekutuk. Almarhum Ki Entus itu setiap sebulan sekali datang ke pondok saya ngaji kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau saya ngomong ngapak itu agak fasih. Pertama kali saya ngaji di rumahnya Entus tahun 2007, ditawari ngerokok. Kan dia ngerokoknya kayak Abah Lutfi, kenceng gak berhenti-berhenti. Ini ada orangnya Entus masuk kamar saya didodok, Gus, Riki, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah. Jadi bahasa ngapak yang ngerokok itu ngobori cocot. Menggopak Pak, ngobari cocok Pak. Cangkemek, cangkemek. Ya, Abah Lutfi, Mas Entus, almarhum itu kan ngerokoknya luar biasa. Saya itu aneh, dari kecil saya jadi orang itu, bapak saya ngerokoknya kenceng, mas-mas saya ngerokoknya kenceng, saya gak pernah ngerokok. Ya. Padahal saya sangat membela orang yang merokok. Muhammadiyah sama NU itu masuknya surga duluan NU Pak. Karena imannya orang NU lebih kuat daripada Muhammadiyah. Karena orang NU berani merokok, orang Muhammadiyah enggak berani merokok. Orang Muhammadiyah itu enggak berani merokok karena imannya tipis, takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Maka dia diharamkan. Kalau orang NU enggak percaya yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel. Makanya orang NU masuknya surga duluan. Karena imannya kuat. Tapi kamu jangan menyalahkan orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu gak berani merokok karena memang peringatan bahaya merokok hanya ditujukan untuk orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. NU ngerokok itu dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar. Kalau cara santri terus kayak gini, ni'matul udud ba'da dahar, wa ni'matul dahar ba'da dukul. Saya gak tau ngaji radang gitu. Saya itu gimana ya? Karena dulu abah saya pesen, le, gue langsung ada di kiai, ojo sampai ngerepoti jamaah. Abah ki ngerokok menyesal, kamu jangan merokok. Lah itu saya terngiang-ngiang, malah santriku ngerokok, abah. malah kadang-kadang pujian yang masjid sing sapa wong ebar mangan orang rokok padha karo wong sing ora cewek ya. Cangkeme yang salah ini pom bensin no. Gara-gara mlebu pom bensin ada no, tulisan NO smoking. Orang Muhammadiyah itu kan gak konsisten ya. Teman saya wali kota Jogja itu kan Muhammadiyah tapi ngerokok. Haryadi Suyuti, saya bilang, kamu katanya Muhammadiyah, kenapa kamu ngerokok? Jawabannya apa Pak Gek? Saya memang Muhammadiyah Gus, tapi saya ngerokok. Kenapa? Walaupun saya orang Muhammadiyah, soal rokok saya ikut orang NO. Tapi insya Allah orang-orang yang merokok ini akan sangat ditakuti oleh anjing dan maling. Kenapa? Mergo watu orang mandek kan. Masuk Pak Eko. Dan rokok di Indonesia itu yang menggunakan bahasa Quran itu cuman rokok ini. Sukun. Tambahi. Tambahi. Santai saja. Enggak usah ditambahin enggak apa-apa. Kan mulai cangkeme udunen. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kemudian isu-isu ini semakin berkembang, menjadi tugas Nahdlatul Ulama untuk mengamankan ideologi Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka nyuwun sewu sasaran tembak iku awake dhewe saiki. Jadi Pak Kiai Ma'ruf itu jadi wakil presiden, Pak. Itu fitnahnya kepada NU itu tambah kenceng, Pak. Ngeri saya. Maka saya mau tanya malam hari ini, apakah ketika ada pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah, apakah kalian rela? Ya. Apakah kalian rela? Ya. Diam apa lawan? Lawan bro. Sing kendel. Aku ki mlebu lokalisasi, mlebu dunia malam, saya minta sama Allah, ya Allah, bila kamu matikan saya, tolong saya kasih kesempatan untuk masuk semua dunia pelacuran yang ada di Indonesia. Saya masuk semuanya tanpa biaya. Coba sing punya akses ke Bandungan, coba ngomong sama saya. Duwe ra bro, duwe ra. Ini Tanvidia Bandungan. Cukup cari akses yang masuk saya saja, karena ngaji di sana berat, kiai berat, cukup aku saja. Saya ditanya sama wartawan di Belanda, saya diinapkan di daerah Red Light. Red Light itu nyuwun sewu kayak Bandungannya di Amsterdam. Ada wartawan dari Reuters tanya sama saya begini, jujur Gus, Anda 15 tahun di lokalisasi, sajane pengen apa ora? Tak jawab yo pengen kok aku. Terus gimana? Yo ngempet aku. Ayo masuk kiai kok ngajengan. Wis encer sangit kere serana tisu merana kipas angin kere kere cie cie cie berhati-hati waduh muka-muka ibu panjang umur gie wong sak dunya mati jenengan urip dhewe. Sallallahu Nabi Muhammad. Coba kita lihat kemajemukannya tidak dilihat, ini baru satu suku loh ya. Coba Anda bayangkan khilafah itu kemudian ya kita sebagai umat Islam senang menomorsatukan orang Islam. Tapi ingat, bangsa kita itu bangsa yang majemuk dan ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Dan ini sesuai dengan bahasa Al-Qur'an. Al-Quran soal agama itu kan demokratis, bro. Famangsa afal yu'min, famangsa afal yakfur. Yang mau iman, monggo. Enggak, silakan. Saya enggak pernah ngomong kafir ya. Bahkan mohon maaf, kalau saya pengajian di tempat umum, saya ngomong PSK, londe, dan lain sebagainya. Saya dilokalisasi enggak pernah. Mbak-mbak, para londe, rahimakumullah, enggak pernah saya. Ini cuma bahasa lisan saya saja. Enggak pernah saya ngomong seperti itu sama mereka. Karena saya sangat menghormati mereka. Coba. Ini soal iman. Ketika Dedi sama tanya sama saya, boleh enggak orang itu memaksa orang lain untuk masuk agamanya orang lain? Enggak boleh, bro. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian dia bertanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila? Saya jawab, ini pertama kali saya syuting dengan beliau, Kiai. Saya jawab, bro, ada orang mengatakan dalam konteks Pancasila semua agama itu benar. Pendapat ini saya tolak. Kalau Gus Miftah yang benar apa? Semua agama itu benar, koma. Lanjutannya apa? Bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya apa? Orang tiap hari bisa ganti agama. Dalilnya apa? Toh semua agama benar. Dino Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandule Mbah Dharma. Gak boleh. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Dalam masalah keimanan, Al-Quran mengatakan famangsa fal yu'min famangsa fal yakfur. Di dalam proses toleransi, Allah mengatakan lakum dinukum waliyati. Dan ini sudah mantap, sudah berjalan dengan baik di bawah ideologi Pancasila. Coba Anda bayangkan, kalau sistem khilafah itu dipaksakan di Indonesia, apa kamu tidak akan berpikir Bali itu akan lepas dari Indonesia? Kenapa? Karena teman-teman kita di Bali mayoritas beragama Hindu. Apakah kalian tidak berpikir teman-teman kita di Papua akan melepaskan diri dari Indonesia ketika khilafah dipaksakan? Kenapa? Karena mayoritas mereka beragama Nasrani. Maka disitulah kemudian saya sampaikan, butuh kedewasaan berpikir. Jangan nafsu sesaat. Maka saya bilang, Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Yang menjadi masalah itu apa? Ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Apa meneh nuroni bojone tanggane? Kan nasu. Aku nganggo bahasamu lo ya. Soalnya kata bocah dalan iki gege tok rupa-rupa dalan ya. Ini yang kemudian saya buat konsep pondok pesantren saya di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 60% itu Katolik dan Kristen. Saya bikin pesantren di sana. Selatan saya itu pengurus gereja, utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kok kuburan sih? Masa tak gajuli iki jinge? Gatot Nurmantio Jenderal waktu itu datang ke pondok saya. Ini orang Nasrani, Gus. Iya. Kenapa Jenderal? Kok bisa kompak? Iya. Jadi tempat saya itu kiai mengamalkan lakum dinukum aliyadin itu luar biasa. Kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan, orang Islam datang di belakang. Begitu waktunya makan, makan bareng-bareng. Kok orang Islam ada yang meninggal, kita tahlilan, orang Nasrani datang duduk di belakang. Ketika berkatnya datang, kita makan bareng-bareng. Kalau datang Natal, orang Islam itu masak, dibagi orang sekampung, semua agama dikasih. Sebaliknya, ketika Idul Fitri datang, orang Nasrani itu masak nasi, dibagi sekampung. Apakah ada masalah? Maafi muskilah. Never mind. Kalau bahasamu apa? No what what. Hurra popo. Kalau saya pengajian di malam Minggu Pahing, jamaahnya datang 5.000 sampai 10.000 orang. Istri saya masak nasi bungkus, itu yang bantu teman-teman Nasrani. Yang parkir muda-mudi Kristiani. Enggak ada masalah. Coba. Maka saya bilang, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama bisa akur. Agamanya burung ada dua. kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam empret kaji. Empret kaji iki mana empret sing dase putih. Bahkan burung gereja biasa masuk ke masjid. Enggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji yang jarang ke masjid, maklum hajingan. Indah gitu loh Pak, ini loh Indonesia ini. Dan yang bisa menerima konsep ini siapa? Nahdlatul Ulama. Maka kita santai. Kenapa? Karena dalam akidah Ahlussunnah kita diajarkan untuk tasamuh, berislam secara moderat, untuk menghargai perbedaan, tidak menghujat toleransi, tapi tepol siro dan saling menghargai. Itulah ajaran Nahdlatul Ulama. Mana bro? Maka ketika saya ditanya sama wartawan, kok bisa sih Gus? Dulu pandangan kami orang Eropa. Saya kan diwawancara secara eksklusif oleh Reuters yang bermarkas di Inggris sana. Saya ini besok khutbah Idul Fitri, Idul Adha di Aljazair, Afrika. Karena mereka tertarik dengan apa namanya pluralisme yang saya bangun, toleransi yang saya bangun. Amerika itu ngundang saya sejak tahun 2018 sampai hari ini nggak ada jadwal. Saya nggak ada waktu untuk kesana. Saya bingung ya. Sehari itu jadwal minta ngaji minimal 200 permintaan. 3 bulan kemarin sampai 4.000 permintaan pengajian. Saya bingung, ya Allah, uripku ki apa-apa cukup, kurangnya mung siji, kelon. Aku ora tau ketemu bojo ya kiai. Amu medasku aku. Apa menak pas pengajian karo lonte. Aduh. Kalau saya pulang pengajian mbak-mbak PSK baru habis mandi pakai anduk, monggo Gus mampir. Ya Allah. Arep mampir ku diperkosa. Ora diperkosa kok pengen. Mapan matamu. Mohon mang dongake mohon muga-muga sehat terus nggih. Amin. Jadi konsep ini saya bangun. Maka kita toleransi yang seperti itu tidak harus mencampur adukkan agama. Soal ibadah kita nafsi-nafsi masing-masing. Jangan dicampur-campur. Tapi ingat, soal sosial kita bisa berbagi bersama-sama. Maka saya biasa dijemput sama pendeta. Ayo Gus piknik, kemana Pak Pendeta? Ke Parangtritis. Begitu naik bis saya bilang, bismillah. Diprotes sama pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah, tapi bis kota. Oh cangkemmu aku. Di tengah jalan, hujan, bledek, dar, dor, dar, dor. Pendeta bilang, haleluya, haleluya. Saya protes, salah pendeta itu bukan haleluya, tapi halilintar. Begitu sampai Parangtritis saya pakai sarung, saya enggak pakai sempak. Kan sempak segitiga, saya khawatir disebut Illuminati. Begitu saya turun dari bis, anginnya kenceng, but sarung saya membuka. Pendetanya bilang, "Wow." Gitu. Saya jawab, "Salah, pendeta ini bukan wow tapi alif." Sing ora lulus turutan mesti ora paham gitu. Lah ngene iki alif cah duduk wow. Ini indah itu lho. Jangan kayak sekarang. Kalau zaman dulu Gus Dur tuh gocek soal agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan. Apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam gak boleh nanam pohon cemara? Dengan pohon palem kita gak suka. Kenapa? Katanya Paskah. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Oh, pengajian sing ngundang wong desa ana degane kok sukun ora ana degane. Bong. Ini kok sekarang gampang banget orang itu sungguh pendek itu loh, guys. Kowe salah. Termasuk saya itu diserang tentang apa? Islam Nusantara. Kan YouTube saya soal Islam Nusantara banyak berkebanyak di mana-mana. Diserang sama mereka. Gak ada Islam Nusantara. Adanya itu wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Yang ada itu Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Nusantara. Kui jenenge jaga sembong bawa golok, gak nyambung. Blok. Orang hanya melihat wadah, gak melihat isi. Justru kalau saya mengatakan apa, Islam Nusantara itu pengejawantan yang paling pas terhadap tafsir Islam rahmatan lil alamin. Di Mesir ada Islam ala Mesir. Di Aljazair ada Islam ala Aljazair. Di Afrika ada Islam ala Afrika. Di Arab Saudi ada Islam Arab Saudi. Kenapa begitu masuk Indonesia ada Islam ala Nusantara diprotes? Mergo sing gawe wong NU. Kalau saya pernah matur sama Abah Lutfi itu, pandangan apa gimana? Orang itu kan enggak paham, Li. Lah gimana, Pak? Islam Nusantara itu kan sebenarnya Islam di Nusantara. Karena lidururotu sikri supaya mudah diucapkan, maka dinya ini dibuang menjadi Islam Nusantara. Apa itu? Islam dengan karakteristik Nusantara. Makanya Anda sering dengar pidatonya Pak Karno, jadilah orang Hindu tapi jangan jadi orang India. Jadilah orang Katolik tapi jangan jadi orang Italia. Dan jadilah orang Islam tapi enggak harus jadi orang Saudi Arabia. Islamnya dibawa, budayanya enggak harus. Saya diprotes, kenapa Gus Miftah enggak pakai imamah kok pakai blangkon? Salahe blangkonku ki apa? Aku tuku blangkon yo duit-duitku dhewe, sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe. Ini blangkon saya, Kiai. Kalau di Mekah ini terkenal. Kalau saya berangkat haji atau umrah pasti pakai blangkon. Tanya sama orang Arab, "Mahua blang, mahada?" Saya bingung. Iki apa? Munjid yo ra ono. Munawir yo ra ono. Akhirnya saya jawab, "Hada blangkon." Gagah kae cangkem gua ta. Blangkon di wong Arab, "Mahua blangkon?" Blangkon itu apa? Waduh, ina urroksi wadai endas. Aku ngono ta. Akhirnya blangkon saya dijaluk diombang ambung ya kecu tok goblok aku ora tau ngambung kok. Coba sedikit saya, sebelum saya lanjutkan soal Pancasila dan khilafah, coba Anda lihat bahwa Islam Nusantara itu tafsir yang paling jelas untuk orang Indonesia tentang rahmatan lil alamin. Orang gak bisa membedakan mana budaya mana agama. Maka ketika saya ditanya sama wartawan, konsep Gus Miftah berdakwah itu apa? Saya jawab, membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Maka Anda harus paham, mana itu budaya, mana itu agama. Contoh, nutup aurat, itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat, budaya apa agama? Budaya. Begitu orang Arab, hei wong Arab, tutup auratmu. Bagaimana cara menutup aurat orang Arab? Pakai jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus pakai jubah seperti orang Arab? Jawabannya enggak. Boleh pakai tapi enggak harus. Apakah yang pakai jubah di Arab Saudi itu hanya orang Islam? Enggak. Abu Jahal dan Abu Lahab juga pakai. Yang membedakan apa antara orang kafir dengan orang Islam? Penampakan raut mukanya yang penuh dengan senyuman, sementara orang kafir Quraisy penuh dengan kebencian. Bedanya di mana? Di akhlak. Akhlaknya orang Islam menyenangkan, sementara akhlaknya mereka menakutkan. Maka begitu masuk di Indonesia, boleh pakai jubah kayak beliaunya, boleh pakai sarung kayak Anda, kayak Pak Kiai, boleh pakai celana jin, demit, iblis, setan, gak apa-apa. Boleh pakai baju batik, boleh pakai kaos, wong duwene. Boleh pakai jaket, boleh pakai jas. boleh pakai baju koko. Apa rumang samu baju koko ki baju Islam? Sopo sing kandha? Baju koko ki bajune wong Cina. Mila jenenge koko. Kalau baju Islam barangkali baju Habib itu. Baju koko. Boleh pakai apa kuwi jenenge jasket? Boleh pakai kaos. Boleh. Pakai celana yang saya pakai ini juga boleh. Bu, namanya ini apa, Bu? Rok. Rok matamu, rok. Oke, matanya katara. Saya mau tanya, yang saya pakai ini namanya apa? Tokrung. Malah kulot. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka, yur apa-apa. Lah. Kenapa pantes gue gini, Ki? Pamer matamu. Tekandani kok pamer. Boleh, gak apa-apa. Coba, makanya saya itu cinta banget sama Habib Lutfi apa? Karena sangat Indonesia. Kecintaannya terhadap Indonesia itu bahkan ngalah-ngalahi wong Indonesia itu Abah Lutfi itu. Begitu pahamnya beliau terhadap konsep Pancasila, terhadap Islam Nusantara. Makanya beliaunya sangat nasionalis. Lah wong Semarang kok gaweane ngepek degan munggah wit kelopo nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Gaweane narik becane ngalon-alon kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becake rime ning dile ning iso sadel. Lah nganggo jubah ditarik ra mandek-mandek. Sing ditarik beda, Bro. Jlungup kowe. Lucu meneh gaweane ngeduk pasir ning kali Merapi kok nganggo jubah. Ya little body. Apa wis iki te gatel kelebon wedi. Kok degane ra teko ya? Kan aku berharap. Kopine encer. Kere, kere. Sallu ala Nabi Muhammad. Meneh, tak pikir degan ireng meneh. Oh, kopi lain nggih. Nggon nggih, Mbak nggih. Kayu jenengan mulih mateng meneh nggih. Sampun Gus, kula mentuwek. Apa rumangsane aku mau ngaji mau suku anggur iso mangan. Apa ya pantes ngaji kok karo ngene. Monggo, muga-muga ibu isin juga wedang lebu surga di CDW. Mangkat bar pengajian. Telah meninggal dunia dengan tenang ibu-ibu yang habis nyuguh kopi. Oh, ketawa fatayat lu. Masuk fatayat tua banget ya. Fatayat apa musliman? Fatayat kok tua. Oh, ngemut umur. Kita ini ku nganu. Biar mbok ini rikilo ngandut. Mbok ini ngidam nguntal kalender. Fatayat gak tua. Biasanya fatayat ini modelnya ya macan tutul, manis, cantik, jalannya mentul-mentul. Kan ini STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Apanya? Fatayat juga. Oh, rata buli. Ngajar, wae. Gak bisa membedakan budaya dengan agama. Makanya pinternya Wali Songo memasukkan nilai-nilai Islam itu dengan budaya. Ini loh, perkembangan teknologi dakwah gitu. Saya pengen ini anak-anak banser, anak-anak ansor, sing muda-muda, sing nom-nom gue, mbah gue di organisasi apa orang, deloken nih. Teknologi dakwah itu kan berkembang terus kiai. Zaman Kanjeng Nabi bilisan. zaman Sayyidina Utsman bil kolam sudah mulai nulis. Perkembangan zaman Wali Songo masuk ke Indonesia sudah menggunakan apa? Dengan budaya. Memasukkan Islam tidak perlu dengan membacakan ayat kepada orang-orang di tanah Jawa, tapi cukup menggunakan lagu, syair, budaya. Maka coba Anda lihat pintere Wali Songo. Zaman biyen Wali Songo ki lak gawe masjid kuwi mesti ning pinggir alun-alun. Contohnya Masjid Demak. Kenapa di pinggir alun-alun? Karena Wali Songo tahu kalau ada alun-alun biasanya banyak orang, dibuatkan masjid. Supaya orang tertarik masuk masjid, dikasih gamelan. Maka di Yogyakarta itu ada gamelan yang terkenal dua, ada Kiai Guntur Madu sama Kiai satunya apa itu? Itu masuk, begitu ditabuh orang di alun-alun tertarik. Kiai Guntur Madu, Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowilogo, gamelan di Keraton Yogyakarta, ditabuh. Begitu ditabuh, wong seneng masuk masjid. Padha karo wong saiki diundang pengajian wong mesti mangkat kakean sambat, tapi lak tanggone nanggap jatilan ra diundang, mangkat. Kamongko jatilan kuwi ngundang demit, kok sing teko wong ngaran. Berarti wong ngaran kaya mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Begitu ditabuh masuk, zaman biyen orang yang enggak ada yang pakai sandal. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Bagaimana cara wali mensiasatinya? Di depan masjid biasanya dikai kolam cilik. Tujuannya satu, sebelum masuk masjid, sikile nyemplung kolam, begitu mentah sikile, resik. Begitu masuk masjid, mereka duduk mendengarkan gamelan, baru dikasih petunjuk-petunjuk agama melalui lagu. Maka muncullah lagu Lir Ilir. Turi-turi putih, sluku-sluku batok, cublak-cublak suwek. Kuwi kabeh ana maknane. Mengajarkan soal kematian, enggak perlu dibacakan ayat. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Gak perlu, cukup nganggo lagu turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebon aku. Turi-turi putih. Hei wong ungaran, sira kabeh tak tuturi, wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan rupane putih hukumnya wajib napa sunnah? Sunnah. Dadi lah ibu-ibu fatayat muslimat pengen sesuk mati kain kafan rupane ijo ora apa-apa. Malah peneran yu, kowe ora bakal takone karo munkar nakir, soalnya apa dikira lemper. Wih, caca lanang wih, aku pengen celak mati kain kafane pink, ora apa-apa le. Paling meleketin bengok, wow, jomblo. Ada jomblo di sini? Pah, ini rupa-rupa jomblo ini. Eh jomblo, yakinlah, akan datang satu saat, ada orang yang datang kepadamu. Di saat waktu yang tepat. Datangnya bukan karena nafsu sesaat. Kalau kamu yakin ada pelangi setelah hujan, yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Saya sampaikan, sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Beta tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih, ditandur itu artinya dikubur kebon agung, kuwi artine kuburan. Supaya ngerti kuwi kuburan, biasanya diwenehi patok, yen patok siji kae jenenge tenger, kuburan kae patoke loro, berarti tenger. Apa wong mati tenger-tenger kira ana dalile? Ana. Al mayyitu fi qabri kal ghariq al mukhawis yang tadiru da'watan talhaqu min abihi aw min akhi aw min sadiqin lahu wa idzal akhikat hu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Ayo sapa sing kon ndongake wong mati rono dasare rene tak tetel cangkemmu. Ono dasare kok ngawur wae. Sing lucune napa nggih? Kula iki nembe ngerti. Wong MTA niku mengharamkan tahlilan, membid'ahkan tahlilan, sing didadekke dasar niku surat At-Taubah ayat 89 kalau enggak salah. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ini kan enggak nyambung. Itu kan ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkan Abdullah bin Ubay, musuhnya Kanjeng Nabi. Maka ini orang kafir Muhammad, wala tusolli ala ahadi minhum mata abadan, enggak boleh disolatke. Lah, kok iso-isone didadekke dasar nolak tahlilan? Kan aneh. Maka bahasanya apa? Tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Solawat oleh, solawatan ra oleh. Kowe iki kok ya goblok. Mosok ora iso bedake solawat karo solawatan. Solawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge solawatan. Tahlil kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Berjanji kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge berjanjian. Maka begitu jenengan antirillahumma qabrul karim biarfin sadiin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Kuwi jenenge berjanjian. Nang lawang kene mesti macane ra fase 11 kok. Ngutrillahumma qabrul karim. Ngatiril dadi ngetril. Kudune macane kaya Pak Kiai. Abadati ulim la amismidzatil aliyah. Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah sing maca fatayat ungaran ngabe tadi ngulangi mlang amis bidatil ngalia Allah. Sapa sing ngomong ana dasar ngajari babakan toharoh cukup nganggo lagu sloku sloku batok. Huslu huslu batnaka bersihkan batinmu. Batoe ila ilo batnuhu la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo. Si Ramo aduso menyang mangkat Solo sholat. Leo leo payung muto la ilaha illallah hayu mauta. Ini pinteri wali sama li. Ngajari pejabat DPR, presiden, bupati, wali kota ora korupsi. Cukup nganggo lagu judule gundul gundul pacul. Mila sesuk awakmu pengajian ngundang DPR karo bupati, acara selanjutnya sambutan bupati. Langsung kowe bengok gundul gundul pacol col gemblelengan. Malah gobloke wong saiki gundul pacol ora diulangke ning TK, malah mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timun. Mila begitu dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Sing salah sapa? Guru TK. Kancil nyolong masa kula nganu nggih. Lagune wong TK niku ana sing apik kok nggih. Ngawur kabeh. Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Aku tak takon walang karo kupu-kupu ngendi yen awan mangan sego bengi ngombe susu. Walang kok cangkeme celupak. Niki dinanya ke cah cilik iki salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu iki anake apa bapakne? Ana mena lagu ngenyek mbahne. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Ulang ngenyek mbahne to. Mbahne metok sekolah, nenek sudah tua, giginya di jendela. Ayo diselingi selawatan ya. Njaluk lagu nopo? Lagu lawas nopo lagu anyar? Anyar. Durung dadi. Lagu nopo? Lagu nopo? Mundur alon-alon. Bisa ya anu kimjil ke polen kelingan mantan mulak modelnya Pak Kiai-Kiai sepuh ini jambu alas ya cukup jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi jomblo nang entuk bojo. lagu ojo pacaran kuwi lagune Cak Dikin cinta tak terpisahkan teku iki ojo godolanan mergo teku sagede kentongan sing tak jalo ojo mung pacaran tapi ayo rapi sing tenanan di BPN wo pacaran kok untal codot iki lagu macam-macam kiai lagi rondo ya beda meneh kelayung-layung kuwi rondo ono tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dewi ra ono sing ngancani ditumpahi arang-arang kayak rambut ini kayak ini lagu apa ya? Ini lagu Dewang NW ya? Saben malam Jumat ya? Yuk, flashnya dihidupin semua aja yuk. Menghibur Pak Gaya sepuh ini. Yang seneng. Hidupkan semuanya, lampunya dimatikan saja. Lampunya tewas. Men, ini men meriah malam hari ini, Ungaran. Ayo, KB durepnya diangkat dubur-dubur. Oh, api banget toh. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Ini yang biasa lihat seperti ini hanya Pak Kiai Tanfid. Soalnya biasa nih Bandungan. Coba lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa tukang lampunya tak paten nih. Masya Allah. Nyuwun sewu Kiai. Ya. Ya. Diangkat sedanten. Ke sana itu arah mana sana itu? Loh. Ngalor bisa baru ngidul ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim ta'iman ala mata. Allah Allah shalli wa sallim ta'iman ala mata. Drone tolong dihidupkan. Salim wa salim da iman ala mada wal ali wal hasan biman wa mada wal Yeah.